padamu. Mungkinkah semua itu ketulusanmu? Lihatlah semua hanya untukmu. Tersentuh haru di pelukanmu. Rasakan damai hati ini. Ku ingin semua ini akan abadi. Janganlah ragu, aku cinta padamu. Berjanjilah, berjanji kita berdua. Semoga abadi sampai akhir nanti. Berjanjilah, berjanji kita berdua.